kang nandang buyung. Emangan ratoyan rajana dolan neng omah bingung. Emong kudu weruh wate ngati deku sumo ayu. Apa ora trenyuk sawangan iki awakku sing kuru. Kelapa muda elegan nono ngonku nandang pronto. yen tak rasa ragu wowo rasa jroning ati tansah kelingan kembangin netro godhowa kan setia ketresnanku hati timbangi tresno kang setuhu. ngeluput, aja api terbang atau perengut, wong ayu dadi sembrang. Sosoro pepe ati sosoro peri, salah ku cewek mohon di sorry, besok ke besok melak lagi lagi. Terang putih sendiri. sabar nunggu sedelo. Temanku tak wenehi Terima kasih.

Thank you. yen mung krungu suarane apa maneh yen nyawa esme bebasan sekara mati Yang namu sak teleraman nyatane Mohon dia.